ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, jadi bentuk detoksifikasi yang sangat baik itu semua besarnya adalah puasa. Puasa itu bentuk detoksifikasi yang dari zaman dulu sampai sekarang masih dipakai. Ya, bahkan sering saya sampaikan bahwa dalam Al-Quran itu kalau kita lihat atau kita baca ya, kan Allah sampaikan dan kami wajibkan berpuasa kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi sebenarnya dari dulu itu sudah ada syariatnya. Menariknya memang syariat dalam Islam, ketika ada Rasul baru, Nabi baru, maka syariat yang lama dihapuskan. Ya, ketika Nabi SAW datang, Rasulullah datang, syariat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim semua di stop. Ya. Dan muncullah syariat Nabi Muhammad yang diperintahkan Allah melalui Al-Qur'an. Tapi ada syariat yang sama dari zaman dulu. Salah satunya adalah puasa. Jadi puasa adalah bentuk detoksifikasi yang paling baik sebenarnya. Jadi kalau mungkin kita sudah terlalu banyak masukan atau asupan sampah, ya salah satu yang kita boleh kerjakan adalah puasa. Atau kalau mungkin memang bukan waktunya berpuasa, Anda bisa lakukan ini bentuk pola puasa ini ya. Tapi dia gak makan tapi minum, jadi seharian tuh gak makan cuma minum aja, 24 jam tuh minum aja. Kita nyebutnya water fasting. Water fasting itu dia ngereset, jadi ketika gak ada bahan baku yang masuk, dia akan pakai bahan baku cadangan yaitu dari lemak. Dari lemak, 24 jam minum aja terus. Minum apa? Air putih. Bukan teh, bukan kopi, hanya air putih. Susah. Ya. Atau kalau enggak Anda diprolong puasanya. Misalkan besok hari Kamis nih, teman-teman puasa misalkan itu kan. Lalu akhirnya kan misalkan jam 4 sahur. Sahur ya sedikit aja, ya minum air putih atau minum, kalau saya sih ya, enggak banyak. Sahur itu kan sebenarnya kalau Anda enggak ada masalah gangguan di gizi ya atau gangguan lambung ya, sahur itu sebenarnya perintah ke badan, ke otak khususnya bahwa enggak ada lagi makanan. Ya, enggak ada lagi makanan sehingga pakailah sumber cadangan bahan baku yang lain gitu kan, yaitu lemak salah satunya. Ya, seperti itu. Nah, nanti sahur jam 4 misalkan, bukanya misalkan jam 6. Dilamain lagi. Jadi waktu berbuka itu habis berbuka enggak usah makan dulu. Kalau 4 ke 6 kan sudah 14, sudah berapa? Sudah 4 ke 4 sudah 12, 12 tambah 2 sudah 14. Nah, tambah lagi 4 jam ke depan. 4 jam ke depan Anda enggak makan, jadi nanti makannya di 18 jam setelah itu. Lapar. Kalau lapar apa yang terjadi? Tubuh akan switching bahan baku. Karena enggak ada bahan bakar. Tapi bahan bakar karena enggak ada bahan bakar, dia akan switching ke energi dari lemak. Kalau lemak sudah dipakai, katakan sangat berenergi ya. Sangat berenergi, insyaallah seperti. Jadi salah satu puasa. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan dari beberapa message yang sudah masuk ke IG. Assalamualaikum Ustaz, saya Anissa dari lantai 15. Saya sering berdebar-debar dan sesak. Kata dokter, stres dan asam lambung. Kira-kira minum apa Ustaz? Berdebar-debar? Iya. Belum nikah kali? Ya, berdebar-debar banyak penyebabnya sih ya. Salah satunya masalah di mineral. Ya, mineral kalium ya salah satunya, kalsium, magnesium juga kalau dia kurang berdebar-debar juga ya, atau mungkin dia tak seimbang seperti itu. Paling gampang kalau saya sih diajak berzikir dan ketika Anda ini yang solusi spiritual dulu ya. Ya, Anda punya air gitu kan, airnya diruqyah, lalu air tadi Anda ambil tangan Anda lalu diusapkan ke dada ya, seperti itu. Bisa juga kayak begitu. Atau mungkin yang minum air zam-zam. Itu yang paling mudah. Terus bagaimana yang lainnya? Salah satunya adalah tadi kurma tadi. Kurma tadi diminum, dimakan maaf, atau bikin ramuan dari kurma ya. Kayak mungkin bukan ramuan dari kurma, tapi dari apa rimpang tadi itu loh. Kayak mungkin jahe, kunyit ya, karena mereka penuh dengan mineral. Itu mudah-mudahan bisa membantu insyaallah.